Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Selanjutnya, kita masuk ke ucapan keterangan Syekh Rabi' hafizahullah berikutnya setelah muqaddimah yang telah kita dengar bersama. Beliau mengatakan, berdoa, as'alullah an yaj'al amali hadha khalisan liwajhil karim wa an yanfa'a biha al-muhiqqina wal mukhalifin inna rabbi la sami'ud du'a. Aku memohon kepada Allah agar Allah menjadikan amalanku ini ikhlas semata-mata demi untuk mendapatkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia, jadi penduduk jannah, surga. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya bermanfaat, ya, keterangan ini, nasihat ini, yanfa' biha bihadihi nasihah, nasihat Allah menjadikan nasihat ini bermanfaat bagi al-muhiqqin, orang-orang yang mencintai kebenaran, yang berada di atas al-haq, wal-mukhalifin, dan orang-orang yang menyelisih al-haq, yang membenci al-haq. Inna rabbi la sami'u du'a, sesungguhnya Rabbku maha mendengar dan mengabulkan doa. Beliau mulai, qala Dr. Ibrahim, berkata Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili, yaitu pada halaman 9 sampai halaman 10. Safhat tasi'ah ila al-ashirah. Fahadihi nasihatun lishabab min ahli sunnati wal jama'ah. Maka ini adalah nasihat bagi para pemuda ahlus sunnah wal jamaah. Aujaba tahriruha al-ishama fil nushi lil muslimin was-sulhi baina ahlis sunnah ala ma ja'at an-nusus ala ma ja'at an-nusus bit targhib fi dhalik. Pengeditan nasihat ini agar benar-benar tampil, teredit, yakni sebagaimana yang diinginkan, demi untuk benar-benar menasihati para pemuda Ahlus Sunnah Jamaah, mengharuskan adanya peran, ya, untuk menasihati kaum muslimin dan untuk mendamaikan antara Ahlus Sunnah yang menurut anggapannya sedang berselisih, sedang bertengkar. Ya. Tidak dengan alasan yang hak menurut dia. Berdasar apa yang telah datang nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah mentarghib, mendorong, menganjurkan untuk melakukan hal itu, untuk menasihati dan mendamaikan orang-orang yang sedang berselisih. Wal ba'itsu 'alaiha, yang menjadi motivator dikeluarkannya nasihat ini, ma ya'ishuhu al-kathiru min asy-syabab as-salafiyyin fi kathirin min al-buldan al-islamiyyah bal hatta fil buldan al-kafirah allati taskunuha aqalliyatun min al-muslimin min tafarruqin kabir. Motivatornya adalah apa yang dialami, yang dirasakan oleh banyak pemuda salafi di banyak negeri-negeri Islam. Bahkan hatta fil buldan al-kafirah allati taskunuha aqaliyat minal muslimin, bahkan dirasakan oleh pemuda-pemuda salafi yang hidup di negeri-negeri kafir yang dihuni oleh minoritas kaum muslimin. Yang dialami oleh mereka, dirasakan oleh mereka adalah min tafarrukin kabir, berupa perpecahan besar. Bisababil ikhtilafi, dikarenakan adanya perselisihan. Fil masailil ilmiyah, dalam masalah-masalah ilmiah. Wal mawakifil amaliyah, dalam masalah-masalah mawkif, cara bersikap, cara muamalah, cara menyikapi, cara muamalah. Min ba'dil mukhalifin, terhadap sebagian orang yang menyelisihi. Wama nutija an dzalika, dan apa yang dihasilkan dari itu semua, akibat dari itu semua, ya, perpecahan itu, min taqatu'in, berupa terjadinya taqatu', saling memutuskan hubungan, wa tahajur, saling hajar, saling memboikot, bal bahkan sampai pada tingkatan wa'tida'in wa baghin bain ahli sunnah, terjadi i'tida', kejahatan, wa baghi, pelanggaran hak batas, bain ahli sunnah, di antara ahli sunnah sendiri menurut dia. Hatta azumatil fitnatu, sehingga fitnah semakin besar, semakin menyala. Washtadda khataruha, semakin besar bahayanya, mengancam, semakin mengancam. Fa'atharat fi sayri da'wati ila sunnah, sehingga memberi efek negatif terhadap perjalanan dakwah salafiyah, perjalanan dakwah mengajak, menyeru manusia untuk memeluk sunnah Nabi SAW. Bal saddat, bahkan menghalangi, ba'dunna, sebagian orang, an i'tinaqiha, untuk memeluk sunnah Nabi SAW. Ba'da an akbalan nasu alaiha, setelah orang-orang sebelumnya berbondong-bondong menuju sunnah, namun akibat fitnah ini, kata dia, menghalangi mereka, ya, darinya. Fi kathir minal amsar wal buddan, yang terjadi di banyak negara-negara, di banyak negeri-negeri. Nah, ini ucapan dia. Dibantah oleh Syekh Rabi' dan diungkap kekurangan dan kesalahan pada nasihat ini. Kata beliau, akul, aku katakan. Pertama, awala, kanal wajibu alaika, adalah kewajibanmu, an ta'rifa asbab al-khilafi baina syabab salafi wal mutasabbibina fiha. Wajib atas kamu mengetahui apa sebenarnya sebab-sebab, faktor-faktor perselisihan yang terjadi di antara pemuda-pemuda salafi. Pelajari dulu. Ketahui apa faktor-faktor, apa penyebab-penyebab perselisihan itu. Wal mutasabbibina fiha, dan siapa orang-orang yang menjadi penyebab perselisihan itu, fitnah itu. Setelah itu dilakukan, berikutnya, thumma as-sada'u bilhaq, menyuarakan dengan lantang kebenaran. Wa idanatu ha'ula'il mufarriqin lisyabab, dan merendahkan, menghinakan mereka-mereka itu yang telah memecah belah pemuda-pemuda salafi. Alladzina ibtada'u usulan fasidatan, yang mereka-mereka itu telah mengada-adakan bid'ah-bid'ah berupa prinsip-prinsip yang mereka karang, yang mereka buat, yang merupakan prinsip-prinsip yang fasidah, prinsip-prinsip yang batil. Liddifai an ahli dhalal, yang mereka lakukan, mereka buat prinsip-prinsip batil itu tujuannya untuk membela ahli dhalal wal bid'ah. Liddifai an ahli dhalal wal bid'ah, untuk membela ya penganut kesesatan dan bid'ah. Fatantaqidu usulahum wa ta'silatihimul fasidata wa manahijahum ad-dallata wa difa'ahum an ahli al-bid'ah wad-dhalali wa harbahum li ahli sunnati wa tashwiha manhajihim wa ulama'ihim. Lantas kamu mengkritik usul mereka, mengkritik, membantah usul mereka, prinsip-prinsip mereka itu yang batil itu, mengkritik, membantah apa yang mereka lakukan, meletakkan prinsip-prinsip kaidah-kaidah yang batil, mengkritik, membantah manhaj-manhaj, metode-metode beragama mereka yang sesat, mengkritik, membantah pembelaan mereka, membela ahlul bid'ah wa dhalal, serta peperangan yang mereka kobarkan untuk memerangi ahlus sunnah, untuk memburukkan manhaj ahlus sunnah, memburukkan ulama ahlus sunnah di mata umat. Ini yang harusnya dilakukan. Ini yang pertama. Tsanian, yang kedua. Kana yajibu alaika, adalah wajib atasmu, wahai doktor, antanussa ala a'yanil bughatil mu'tadin, untuk menegaskan secara langsung, memastikan siapa-siapa mereka itu yang telah melakukan kejahatan yang melanggar hak batas ahlus sunnah. Siapa orangnya? Perjelas. Agar diketahui. Alladzina azumat bihimul fitnatu, yang dengan sebab mereka itulah fitnah ini menjadi besar. Washtadda khataruha, dan semakin mengancam bahayanya di tengah-tengah ahlus sunnah dikarenakan mereka. Bisababi ifti'alihim lihadil fitnah, dikarenakan ulah mereka terhadap fitnah ini. Wa ta'jijiha bi asalibihimul makirati wa usulihim al-batilah, dan perbuatan mereka mengobarkan api fitnah dengan manuver-manuver mereka yang penuh makar, tipu daya, dengan usul prinsip-prinsip mereka yang batil itu, yang mereka buat-buat itu. Allati usilat, yang prinsip-prinsip mereka itu dibuat oleh mereka, dikarang oleh mereka, tujuannya lihadmi manhaj ahli sunnah, untuk meruntuhkan manhaj ahli sunnah. Wa isqati ulama'ihim, dan untuk menjatuhkan martabat ulama ahli sunnah. Akibatnya, fan khada'a kathiru minan nas, tertipu banyak dari manusia. Banyak orang yang tertipu akibat prinsip-prinsip batil mereka itu. Bihadihil asalibil makirati wattabakil kadhib watta'silatil batilah allati ghayatuha raddul haqqi wa idlalul khalq. Akibatnya tertipu, terkelabui banyak dari manusia dikarenakan asalib, manuver-manuver mak yang penuh makar yang mereka lakukan itu. Wattabakil kadhib, ya, pura-pura menang, pura-pura menangis, ya, pura-pura bersedih dengan fitnah yang ada, ya. Wattasilat al-batilah, dengan peletakan usul-usul, prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang batil itu, yang semua itu ghayatuha, puncak yang diinginkan, tujuan puncaknya adalah raddul haq, untuk menolak al-haq, kebenaran. Wa idlalul khalq, dan untuk menyesatkan manusia. Fa'adumat bihimul fitnatu, maka semakin besar fitnah gara-gara mereka. Washtadda khataruha, semakin mengancam bahayanya, semakin besar gara-gara mereka. Fakana min athariha, maka adalah akibat, efek negatif, ya, Efek negatif dari fitnah itu, inhiraful kathiri min ahli sunnah, menyimpangnya banyak orang dari kalangan ahli sunnah. Tadinya ahli sunnah terus menyimpang. Ya. Wa nufurul kathiri minan nas anha, dan menjauhnya, berlarinya banyak dari ahli sunnah dari sunnah ini. Ba'da ikbalin nasi alaiha, setelah orang-orang sebelumnya mereka berbondong-bondong menuju sunnah ini. Ya. Pada zaman keemasan dakwah ini, masa hidupnya para mujaddid umat ini, al-a'immatul arba'ah, empat imam mujaddid, al-imam al-Albani, al-imam Ibn Baz, al-imam Ibn Uthaymin, al-imam Muqbil al-Wadi'i rahimahumullah jami'an. Ya. Kemudian sepeninggal mereka semua, fitnah yang dimunculkan oleh orang-orang itu dan akan disebutkan nanti nama-namanya untuk memerangi ahlus sunnah, ya, apa yang telah kita dengar, ya, dari asy-syekh, semakin besar fitnah sampai hari ini semakin dahsyat, akhirnya banyak orang yang menyimpang, banyak orang yang menyimpang, terpengaruh dengan mereka, ikut fitnah mereka. Nah, ya, tayyib wabil badahah, dan akhirnya secara nyata-nyata tanpa bisa ditolak, yu'lamu, diketahuilah, man huwa tari'u bifitnati, siapa orangnya yang memasukkan fitnah ini tanpa disangka-sangka, mendatangkan fitnah ini, ala dakwah salafiyah, untuk memerangi dakwah salafiyah, alladhi ahdatha hadhil fitan wa tafarruq, yang dia itu menimbulkan fitnah-fitnah ini dan perpecahan ini yang ada di antara ahlus sunnah. Diketahui sekarang siapa orangnya. Wa hadzal bayanu, dan penjelasan ini, min muqtadayatin nasiha, merupakan tuntutan nasihat. Idzin nasihatu wal bayanu, karena nasihat dan penjelasan itu, min ahammi ma bu'itha bihi ar-rusul alaihi musallatu wassalam, merupakan perkara, di antara perkara terpenting yang dengannya diutus para rasul alaihi musallatu wassalam, yakni untuk menasihati dan memberi keterangan kepada umat. Qala ta'ala an-nabihi Nuh, Allah Ta'ala berfirman tentang nabinya Nuh, Uballighukum risalati Rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Ayat dalam surat Al-A'raf. Aku mentabligh, menyampaikan risalah Rabbku, syariat Rabbku, dan aku menasihati kalian, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kalian tidak tahu. Wa qala ta'ala an-nabi Hud, dan Allah Ta'ala berfirman tentang nabinya Hud, Uballighukum risalati Rabbi wa ana lakum nasihun amin. Juga ayat dalam surat Al-A'raf. Aku menyampaikan kepada kalian risalah Rabbku, syariat Rabbku, dan aku adalah seorang pemberi nasihat yang amanah, yang terpercaya untuk kalian. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Ayat dalam surat Ibrahim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ, tidaklah kami mengutus seorang rasul, إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ, kecuali dengan lisan, dengan bahasa kaumnya, agar difahami bahasanya, liyubayyana lahum, agar menerangkan kepada mereka, fayudillullahu man yasha wa yahdi man yasha, setelah iqamatul hujjah, setelah datang keterangan, penjelasan, iqamatul hujjah, tegak hujjah, Allah Subhanahu wa taala menyesatkan siapa yang Allah kehendaki, yang tidak mau menerima nasihat, tidak mau menerima al-haq, wa yahdi man yasha, dan Allah memberi hidayah taufik kepada siapa yang Allah kehendaki yang menerima nasihat. Wa huwal azizul hakim, dialah Allah Subhanahu wa taala yang perkasa lagi maha bijak dalam menetapkan hukumnya. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa para rasul diutus untuk memberi nasihat dan penjelasan tentang al-haq, Kemudian kata Syekh Rabi hafizahullah, wal ulama warasatul anbiya. Dan alim ulama itu adalah ahli waris para nabi dan rasul. Mewarisi ilmu mereka. Tugas mereka. Melanjutkan tugas mereka. Fi hadha nushi wal bayan. Wa ghairihima. Dalam melaksanakan tugas memberi nasihat dan penjelasan kepada umat. Dan selain kedua hal ini. Kemudian thalithan. Yang ketiga. Wa idza lam yahsul minkal bayanul matlubu syar'an. Wa id lam yahsul minkal bayanul matlubu syar'an. Dan tatkala tidak ada penjelasan yang diinginkan itu secara syariat darimu, wahai doktor, kamu tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, kamu tidak memberi nasihat dan penjelasan yang diinginkan secara syariat, fa ara, maka aku memandang, annahu yata'ayyanu alayya al-qiyamu bihi nushan lil islam wal muslimin, bahwa suatu hal yang wajib atas diriku, fardu ain alayya, makna kalam beliau merupakan fardu ain, ya, yakni mengenai diriku, ini sebenarnya fardu kifayah. Nah, fardu kifayah bab amar ma'ruf nahi munkar, bab an-nasihah, dakwah, ini adalah fardu kifayah bagi orang yang punya kemampuan seperti Syekh Rabi wa amthaluhu dan yang semisal dengannya dari kalangan ulama. Nah, beliau memandang ini kewajibanku sekarang. Kamu yang tampil memberi nasihat tapi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya. Ya, salah nasihatnya. Bahkan dimanfaatkan oleh musuh dakwah ahli sunnah. Maka yata'ayyanu alayya, menjadi pasti atas diriku, wajib atas diriku. Al-qiyam bihi, untuk tampil. Nushan, memberi nasihat lil Islam wal muslimin, untuk Islam, membela Islam dan menasihati kaum muslimin. Nah. Fa'akul. Masuk beliau sekarang. Oleh karena itu aku katakan, inna ru'usa hadhil fitani wa mukhtari'iha wa muajjiji niraniha wa hamili rayatiha la ma'rufuna inda ahli sunnatin nubahai. Sesungguhnya pentolan-pentolan fitnah ini, perancang-perancang fitnah ini, pengobar-pengobar api fitnah ini, pembawa panji bendera fitnah ini, ma'rufun, mereka dikenal di kalangan ahlus sunnah yang cerdik dan mulia. Siapa mereka? Innahum, sesungguhnya mereka itu tiga orang. Adnan Ar'ur wa Abul Hasan Al-Ma'ribi. Abul Hasan Al-Ma'ribi Al-Misri wa Ali Hasan Al-Halabi. Adnan Ar'ur, Abul Hasan Al-Ma'ribi Al-Misri, orang Mesir. Al-Ma'ribi nisbah ke Ma'rib. Ma'rib salah satu wilayah di Yaman, tempat markas dia. Wa Ali Hasan Al-Halabi. Tiga orang ini, ya, pentolannya, perancangnya, pengobar api fitnah ini, pembawa, ya, bendera fitnah ini. Wa man dara fi falakihim. Dan siapa saja yang beredar dalam orbit mereka, ta'awun dengan mereka. Wa tamassaka bi usulihi wa manhajihim, berpegang dengan usul mereka, prinsip-prinsip mereka yang mereka buat-buat itu, dan manhaj, metode mereka. Inna haula'i yasiruna fi harbim li ahli sunnah wa difa'im an ahli bid'ahil kubra. Sesungguhnya mereka itu, mereka berjalan di muka bumi ini dalam rangka untuk memerangi ahlus sunnah dan untuk membela ahlul bid'ah al-kubra, penganut bid'ah terbesar yang ada di bumi ini, yaitu yasiruna ala manhaji Muhammad Abdu al-Misri ahadi kibaril masuniyah ahadi kibar al-masuniyah wa ala manhaj tilmidhihi Jamaluddin al-Qasimi alladhi allafa kitabain fi ad-difa' an ahli al-bid'ah al-kubra min al-jahmi al-mu'tazilah al-khawarij wa ghairihim. Ternyata mereka itu berjalan di atas manhaj Muhammad Abdul Al-Misri. Muhammad Abdul Al-Misri di negeri ini dikenal sebagai tokoh modernis yang ingin memodernisasi syariat Islam. Naam. Dengan berbagai kesesatan dan bid'ahnya, ternyata disingkap oleh Syekh Rabi' di sini. Siapa dia? Dia adalah ahadi kibaril masuniyah. Muhammad Abdul Misri adalah salah satu tokoh besar gerakan masuniyah. Masuniyah itu adalah gerakan premasonri. Premasonri ma'ruf. Itu adalah gerakan Yahudi yang tertua yang bertujuan untuk mengkafirkan alam semesta. Nah, ini organisasi Yahudi yang tertua, premasonri, untuk mengkafirkan alam semesta ini. Ternyata dia, Muhammad Abdul Al-Misri, sang tokoh modernis ini, adalah salah satu tokoh besar organisasi premasonri. Nah, untuk menghancurkan Islam dari dalam. Ya. Kalau dulu kita mengenal ada Abdullah bin Sabah. Nah, dia adalah orang Yahudi. Pura-pura masuk Islam. Munafik. Keluar dari Sana'ah. Masuk ke Madinah pada masa pemerintahan Khilafah Uthman. Kemudian mendatangkan syubhatnya, memprovokasi massa sampai akhirnya Uthman radhiyallahu anhu dibunuh. Terus pada masa Khilafah Ali, sehingga muncul Syiah. Muncul orang-orang yang sujud di hadapan Ali, mempertuhankan Ali. Sampai mereka semua ditumpas oleh Ali, namun Abdullah bin Sabah lari, lolos. Nah, jadi, ya, ini harus diketahui, ya, mereka itu tidak pernah berhenti untuk merusak Islam. Nah, sekarang ini ada ternyata Muhammad Abdul Al-Misri. Dia juga ternyata tokoh premasonri. Nah, kita dengar tadi Yahudi. Ya, gerakan tertua, organisasi tertua Yahudi untuk mengkafirkan alam semesta. Wallahul musta'an. Dan mereka berjalan wa ala manhaj tilmidhihi Jamaluddin Al-Qasimi. Dan mereka berjalan di atas manhaj muridnya Muhammad Abdul Al-Misri. Muridnya itu bernama Jamaluddin Al-Qasimi. Alladhi allafa kitabain, yang telah mengarang dua kitab. Fid difa'i an ahlil bid'ahil kubra, untuk membela ahlul bid'ahil kubra, pada bid'ah terbesar. Yaitu minal jahmiyah, kelompok jahmiyah. Wal mu'tazilah, kelompok mu'tazilah. Wal khawarij, kelompok khawarij. Kaum jahmiyah. Kaum Mu'tazilah, negara kita ini. Kaum Mu'tazilah, Hizbut Tahrir, organisasinya. Wal Khawarij, yaitu kaum teroris. Wa ghairihim, dan selain mereka. Nah, dan kita akan lihat nanti bagaimana keterkaitan, ya, manuver-manuver Adnan Ar'ur, Abu Hasan, Ali Hasan, ya, Al-Halabi, yang dikatakan oleh Syekh di sini sejalan dengan gerakan Muhammad Abdul Misri dan Jamaluddin Al-Qasimi. Nah, dan mungkin kalian sudah mulai ada pemahaman, karena sebelumnya sudah kami sampaikan secara singkat, ya, Adnan Ar'ur puncak-puncaknya mengajak kepada apa? Menyeru seluruh umat beragama, seluruh umat manusia di dunia ini untuk untuk bersatu, wahdat al-adyan, untuk bersaudara, dan menyerukan kebebasan beragama. Ujung-ujungnya Ali Hasan juga begitu, dengan memuji risalatu Amman, tulisan Amman yang ditandatangani oleh tokoh-tokoh sufi dan tokoh-tokoh syiah, ya, dan dipuji habis-habisan oleh Ali Hasan tulisan itu, dan memuji bahwa tulisan itu telah disepakati yang ditandatangani oleh alim ulama yang umana, yang terpercaya, yang amanah, yang thiqat. Ternyata mereka itu adalah ulama-ulama sufi dan ulama-ulama syiah. Nah, dan isi risalah Amman itu adalah menyerukan seperti yang diserukan Adnan Ar-Ur, menyerukan persatuan seluruh umat beragama di dunia, persaudaraan umat beragama di dunia, dan kebebasan, kemerdekaan untuk memeluk agama. Mulai tampak kan terkaitannya? Nah, dua kitab yang dikarang oleh Jamaluddin Al-Qasimi, muridnya Muhammad Abdul Misri ini, wal kitaban huma. Kedua kitab itu adalah kitab Ta'rikhul Jahmiyah wal Mu'tazilah. Ya, tentang sejarah Jahmiyah dan Mu'tazilah. Wa Mizanul Jahl wat Ta'dil, timbangan dalam menjarah, dalam mencela orang dan dalam merekomendasi orang. Dua kitab ini. Tayyib. Kemudian ditunjukkan oleh Syekh Rabi' apa-apa yang ada dalam kedua kitab ini. Yang pertama, wa dhahaba yudafi'u fi hadainil kitabaini an ahli al-bid'i wa immatihim. Jamaluddin Al-Qasimi dalam kedua kitabnya ini dia berangkat untuk membela penganut-penganut bid'ah dan imam-imam bid'ah, tokoh-tokoh bid'ah. Wa yad'i lil jahmiyati wal mu'tazilati bi annahum minal mujtahidin lahum malil mujtahidin. Dan dia mengklaim, Jamaluddin Al-Qasimi dalam kedua kitabnya mengklaim bahwa kelompok Jahmiyah dan kelompok Mu'tazilah mereka itu adalah mujtahid-mujtahid. Mereka adalah alim ulama yang tergolong mujtahidun, ahli ijtihad umat ini. Lahum malil mujtahid, mereka berhak dapat pahala atas ijtihad-ijtihad mereka, apa yang berhak didapatkan oleh ahli-ahli ijtihad umat ini. Luar biasa ini. Nah, yang kedua, wa yanqulu takfir al-jahmiyah li ahli al-athar, dan dia menukil pengkafiran kaum Jahmiyah mengkafirkan ahli al-athar, ai ahli sunnati wal hadithi fi sulbi kitabih, dalam di tengah-tengah kitabnya, di tengah-tengah kitabnya dia menukil pengkafiran kaum Jahmiyah mengkafirkan ahlus sunnah, ahlul hadith. Bahwa ahlus sunnah, ahlul hadith itu kafir. Thumma yu'alliku alaih fil hasyah. Setelah dia menukil pengkafiran mereka, ya, kemudian dia memberi komentar pada catatan kaki di bawah, di hasyah. Di footnote-nya. Dia qawli, dia mengatakan, ay, yaitu kenapa kaum Jahmiyah mengkafirkan mereka, ahlus sunnah, ahlul hadith. Karena dzahira ala ma yafhamunahu yuaddi ila at-tamthili wat-tashbih bil makhluqat. Ya, sebelum ana lanjutkan, ana beri mukaddimah dulu. Ya. Kita sudah banyak belajar tentang akidah, di antaranya akidah al-asma was-sifat. Naam. Kaum Jahmiyah, kaum Mu'tazilah, mereka adalah kelompok sesat, kelompok bid'ah yang sesat dalam banyak prinsip-prinsip, dalam banyak usul ahli sunnah jamaah. Dalam masalah asma' wa sifat, misalnya, kaum Jahmiyah tidak menyifati Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat apapun. Allah tidak punya sifat. Allah tidak mendengar, tidak melihat, dan seterusnya. Nah, ini kaum Jahmiyah. Kaum Mu'tazilah sama. Tidak menyifati Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat apapun. Meskipun mereka mengatakan Allah punya nama-nama. Kaum Mu'tazilah mengatakan Allah punya nama-nama. Sami, Basir, dan seterusnya. Tapi nama-nama itu hanya lambang saja. Lambang menunjuk kepada diri Allah. Tetapi tidak ada maknanya. Ya, tidak mengandung makna bahwa Allah mendengar, bahwa Allah melihat, dan seterusnya. Jadi sama-sama menolak seluruh sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak menyifati Allah dengan sifat apapun. Naam. Ini akidah kufur. Ya, ini ta'til. Al-asma wa sifat, menepis, menafikan, meniadakan dari diri Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat. Padahal tidak ada sesuatu kecuali mesti punya sifat. Itu kaidah, itu jelas. Tidak ada sesuatu pun kecuali mesti punya sifat. Nah, dan sifat-sifat itu ya, ada sifat-sifat kesempurnaan yang menunjukkan kesempurnaan diri Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mendengar, Maha melihat dan seterusnya. Nah. Ya. Jahmiyah mengatakan Ahlus Sunnah, Ahlul Hadis, mereka adalah orang-orang yang berakidah kafir. Karena mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Mereka mengatakan Allah mendengar, Allah melihat, Allah berbicara. Makhluk juga mendengar, melihat dan berbicara. Berarti mereka menyamakan Allah dengan makhluk, itu kafir. Kata Jahmiyah. Padahal Ahlus Sunnah punya kaidah. Kaidah Ahlus Sunnah al-Jamaah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Ayat dalam surat Asy-Syura. Satu ayat ini cukup. Apalagi banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang lain. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun selain Allah Subhanahu wa taala yang sama dengan Allah. Baik dalam hal zatnya Allah, dirinya Allah, zatnya dirinya Allah maupun sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Nah. Allah Subhanahu wa taala wajib ditauhidkan. Ditauhidkan, diesakan dalam hal rububiyah, uluhiyah dan juga dalam hal asma' sifat. Allah memiliki nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan yang selaras dengan kesempurnaan dirinya, zatnya dan hakikat itu semua tidak sama dengan apa yang ada pada makhluk. Tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Wa huwas sami'ul basir. Dan kata Allah selanjutnya huwas sami'ul basir. Setelah Allah mengatakan tidak ada, yakni makna kalamnya tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa taala, Allah kemudian menetapkan bahwa dirinya Maha mendengar dan Maha melihat. Berarti sifat mendengar dan melihatnya Allah tidak sama dengan sifat mendengar dan melihatnya makhluk. Ini akidah Ahlussunnah Jamaah. Ini namanya berjalan di atas zahir nusus. Kata salaf, amir ruha kama ja'at. Sebenarnya datang dari Al-Auza'i dan yang lainnya, amir ruha kama ja'at. Yani amir ruha nusus kama ja'at. Jalankan nas-nas itu, berlakukan nas-nas itu, sebagaimana datangnya. Jangan palingkan maknanya ke makna yang lain. Ya, jangan ditolak kandungan maknanya. Ambil sesuai dengan zahirnya, yakni lahiriah, makna yang terkandung di dalamnya. Ya. Dan itu sesuai dengan konteks dan apa yang digandengkan padanya. Kata itu. Nah, maka nas-nas yang datang tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, cara menyikapinya adalah kita berlakukan sebagaimana datangnya. Datang penetapan Allah mendengar, kita tetapkan Allah mendengar. Datang penetapan Allah melihat, kita tetapkan Allah melihat. Datang penetapan Allah berbicara, kita tetapkan Allah berbicara. Tetapi hakikat mendengar, melihat, berbicara dan sifat-sifat yang lainnya yang ditetapkan itu, hakikatnya dan caranya tidak sama dengan hakikat dan cara makhluk berbicara, mendengar, melihat dan seterusnya. Difahami? Tayyib. Jahmiyah sudah kalian dengar tadi, akhirnya mengatakan untuk menjauhkan orang-orang dari akidah Ahlussunnah Jamaah, mereka mengkafirkan Ahlussunnah. Ai li kata Jamaluddin Al-Qasimi di footnote-nya, ai li anna adh-dhahira 'ala ma yafhamunahu yuaddi ila at-tamtsil wa at-tashbih bil makhluqat. Karena adh-dhahir, yang namanya dhahir yaitu lahiriah, makna yang tampak dari nas-nas, 'ala ma yafhamunahu, sesuai yang difahami oleh Ahlussunnah menurut Jahmiyah, yuaddi ila at-tamtsil wa at-tashbih, itu menyeret kepada penyamaan Allah dengan makhluk, penyerupaan Allah dengan makhluk. Padahal tidak kan? Sedangkan kita dengar tadi Ahlussunnah menetapkan itu dengan keyakinan tidak sama dengan hakikat sifat makhluk. Hanya Allah yang Maha tahu bagaimana cara Allah mendengar, melihat dan berbicara dan seterusnya. Nah. Wa qad taqaddama fi falsafati Jahm syai'un min at-tahqiq fi ma'na adh-dhahir. Telah lewat, yakni pada bukunya dia, ya, sedikit tahqiq, penelitian tentang filsafatnya Jahm. Tentang filsafatnya Jahm. Jahm adalah Jahm Ibn Safwan. Ya. Yang namanya ini dipetik dari kata Jahannam. Nah, Jahm Ibn Safwan. Yang kafir ini, ya, pentolannya Jahmiyah. Jahmiyah dinisbahkan kepada Jahm Ibn Safwan. Nah. Ya, dan namanya ini dipetik dari kata Jahannam. Neraka Jahannam. Nah, kata Jamaluddin Al-Qasimi, telah lewat sedikit penelitian tahqiq tentang filsafatnya Jahm Ibn Safwan. Fi makna dhahir, mengenai makna al-dhahir. Apa itu makna al-dhahir? Yakni lahiriyah nas. Nah, bima yarji'ul khilafu lafdhiyan, yang ujung-ujungnya khilaf yang terjadi antara Ahlus Sunnah dengan Jahmiyah, sebenarnya khilaf, perselisihan itu sifatnya dalam hal pengungkapan lafaz saja. Adapun hakikat khilaf itu tidak ada. Ini kata Jamaluddin Al-Qasim. Nah, kata Syekh Rabi, undur, lihat. Kaifa ya'uddul khilafa? Bagaimana Jamaluddin Al-Qasimi menganggap khilaf, perselisihan baina madhab ahli al-haqqi, antara madhab ahli al-haq wa baina madhab al-jahmiyah al-kufri, dan antara madhab kaum Jahmiyah yang kufur itu lafziyan, hanya perselisihan yang sifatnya dalam bahasa saja, dalam hal pengungkapan, tetapi sebenarnya tidak ada perselisihan dalam hal hakikat maknanya. Lihat dia bagaimana dia mengelabui umat, padahal ini khilaf antara akidah Islam dengan akidah apa? Akidah kufur kaum Jahmiyah. Kemudian dikatakan itu sebenarnya masalah pengungkapan bahasa saja. Na'udzubillah. Thumma la yastankiru. Kemudian Jamaluddin Al-Qasimi, la yastankiru, dia tidak mengingkari takfirul Jahmiyah li ahli sunnah. Tidak mengingkari pengkafiran kaum Jahmiyah, mengkafirkan ahli sunnah. Lihat. Nah, bahayanya. Kemudian yang ketiga. Yakni yang ketiga yang ada dalam kitabnya Jamaluddin Al-Qasimi. Wa yaqul, dan dia mengatakan, wa qad alimta, dan kamu telah tahu, annal ba'itha ala qatlihi, bahwa yang menjadi motivator dibunuhnya ya Jahm, yakni dibunuhnya Jahm, karena Jahm ibn Safwan dibunuh. Nah, mati. Naam, di atas kehinaan. Annal ba'itha ala qatlihi ay Jahm amrun siyasiyun mahdhun, dia berusaha untuk membela Jahm dan mengatakan bahwa motivator yang memotivasi dibunuhnya Jahm adalah murni urusan politik. Nah, dilarikan ke urusan politik. Padahal urusan akidah, bukan urusan politik. Nah, li'anna Jahman, kata dia, li'anna Jahman kana khatibal harith. Karena Jahm itu adalah penceramahnya al-harith, khatibnya al-harith. Ya, tukang khutbahnya Al-Harith. Nah, siapa Al-Harith ini? Nah, kana khatib Al-Harithi wa qari'a kutubi fil majami'. Dia adalah wakilnya Al-Harith untuk menyampaikan khutbah-khutbahnya dan membaca kitab-kitabnya Al-Harith di tempat-tempat perkumpulan manusia, di masjid-masjid dan semisalnya. Wa da'i ila ra'yihi, dan penyeru ra'yu pendapatnya Al-Harith. Wa ilal khuruj ma'ahu ala Bani Umayyah wa ummalihim, dan da'inya Al-Harith yang mengajak untuk memberontak bersama Al-Harith, untuk memberontak kepada pemerintahan Bani Umayyah, Umamiyun, dan memberontak kepada pegawai-pegawainya Bani Umayyah, gubernur-gubernurnya dan jajarannya. Lisu isi ratihim, dikarenakan jeleknya sirah perjalanan ya pemerintahan Bani Umayyah. Wa qubhi a'malihim, dan buruknya kerja mereka dalam memimpin kaum muslimin. Wa syiddati baghihim, dan kerasnya kejahatan pemerintah Bani Umayyah, karena atharnahu qablu, seperti telah kami sampaikan sebelumnya. Di sini dia mencaci maki pemerintahan Bani Umayyah dan mendukung pemberontakan Al-Harith, yang Al-Harith ini punya ya teman namanya siapa? Jahm ibn Safwan. Jahm ibn Safwan ini adalah yang mengkhutbahkan khutbah-khutbahnya, yang membaca kitab-kitabnya Al-Harith. Siapa Al-Harith? Lihat catatan kaki nomor 1. Al-Harithu hadha min al-Khawarij. Al-Harith ini adalah dari kelompok Khawarij, pada masa kita kelompok teroris, pemberontak. Wa qad kharaja 'ala ad-dawlati al-Umawiyyah fil Masyriq. Al-Harith ini telah melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Umayyah di belahan wilayah timur. Walamma huzima fi ihda ma'arikihi, ketika dia kalah dalam pemberontakannya itu, pada salah satu pertempuran yang dilakukannya, dia kalah oleh pemerintah Daulah Umayyah. Iltaja'a ila daulatin kafirah, dia lolos dan dia berlindung ke negeri kafir, ke negara kafir. wa baqiya fiha, dan dia tinggal berdiam di negara kafir itu, berlindung di sana, ya, dapat suaka politik di sana. Itsnatai asyrata sanatan, 12 tahun lamanya di sana terlindungi, tidak bisa dijamah. Ya. Walamma hadatsa qitalun bainal jaisil islami wa baina jaisin hadhihi ad-daulatil kafirah, ketika suatu saat terjadi peperangan antara pasukan Islam dan pasukan negara kafir yang dia berlindung di situ, yang dia dilindungi. Ishtarakal harithu ma'al kuffar fi qital muslimin, al-harith bersekutu dengan orang-orang kafir, dengan negara kafir itu untuk memerangi kaum muslimin. Wa kana yadullul kafirin ala auratil muslimin, dan adalah dia menjadi mata-mata orang kafir untuk menunjukkan kelemahan-kelemahan kaum muslimin. Thumma ada ila biladil islami bi amanin minal khalifatil umawi fi dhalikal waqt. Kemudian setelah itu dia berhasil pulang ke negeri Islam dengan aman, ya, pada khalifah Umawi berikutnya yang ada ketika itu. Ternyata falam yalbath, tidak lama waktu berselang, antaharraka bi thawratin thaniyah, dia kembali mengobarkan pemberontakan yang kedua. Qutila fiha huwa wal jahm ibn Safwan, yang akhirnya akibatnya pada pemberontakan yang kedua dia terbunuh di situ bersama temannya tadi, ya, siapa itu? Al-Jahm ibn Safwan. Ini urusan politik. Ini urusan politik. Memberontak. Melanggar manhaj. Melanggar wasiat Nabi Rasulullah. Di samping akidahnya, akidah Jahmiyah. Nah. Tayyib. Kemudian kata Jamaluddin Al-Qasim. Wala yakhfa ala man lahu adna maskatin. Naam. Wala yakhfa ala man lahu adna maskatan. Min aklin. Anna ad-dahriyata la yuqirruna bi uluhiyatin wala nubuwah. Tidak samar bagi siapapun yang punya sedikit akal, sedikit pikiran, bahwa sesungguhnya ad-dahriyah, yaitu kaum ateis ya, yang menolak Tuhan, la yuqirruna bi uluhiyatin wala nubuwah, kaum ateis itu tidak mengakui adanya Tuhan dan tidak mengakui adanya nabi. Wajahmun kana da'iyatan lil kitab was sunnah. Dan Jahm itu, dia adalah da'i. Dia adalah da'i yang mengajak kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Lihat bagaimana dia memuji-muji Jahm. Naqiman ala man inharafa anhuma. Dia adalah orang yang sangat benci dan dendam kepada orang yang menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mujtahidan fi abwabin min masail sifat. Dia adalah tokoh mujtahid. Artinya berhak dapat pahala atas ijtihadnya pada bab-bab dalam masalah-masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa yastahillu nabzuhu bid-dahriyah wa hiya akfarul kufr? Maka bagaimana mungkin dibenarkan untuk dia itu digelari, dijuluki, ya, sebagai orang yang berakidah ateis, padahal kaum ateis itu adalah kekufuran yang paling kafir. Dia membela ini. Nah, membela. Tidak terima Jahm dikafirkan. Wa min huna, dan dari sinilah yu'lamu, diketahui, anna an la ibrata binafzil umara'i wal muluk, tidak diperhitungkan apa yang dilakukan oleh penguasa-penguasa tersebut ketika melemparkan tuduhan, menjuluki, man yanqimu alaihim siratahum bil alqabis su, siapa saja yang na'am membenci dan dendam terhadap perjalanan pemerintahan mereka, ya, dengan julukan-julukan yang jelek, ya. Jadi jangan terpengaruh, terkecoh dengan julukan-julukan para penguasa itu, menjuluki Jahm misalnya dan semisalnya, ya, dikarenakan tidak suka dengan pemerintah mereka dan memberontak kepada mereka. Nah, wa tarikhu syahidu adl, kata dia. Dan sejarah adalah saksi yang adil. Wa laisal qasdu, kemudian dia mencoba membela diri. Bukan maksud at-tahazzub li Jahm. Bukan maksud untuk, ya, membela kelompoknya Jahm. Wa Wadifa'a an madhhabihi wa ara'i, dan bukan maksud untuk membela madhabnya Jahm dan logika-logikanya Jahm. Kalla, tidak sama sekali, bukan itu maksud saya. Fa ana ab'adun nasi, maka aku adalah orang yang paling jauh, yang paling bersih anit tahazzubi wat ta'assubi wat taklid, dari yang namanya mengelompok, membela kelompok, dari yang namanya fanatis, bersikap fanatisme, fanatik golongan, dan orang yang paling jauh dari yang namanya taklid, membebek, buta. Walakinnal insafa yad'u, akan tapi yang namanya insaf, konsep keadilan, yad'u mengajak ayat qural mar'u, agar seseorang menyebutkan bima lahu wa ma alaihi, apa yang ada pada orang itu, kebaikannya dan kejelekannya. Ya, ini konsep muwazanah ikhwanul muslimin. Ini konsep muwazanah ikhwanul muslimin. Ya, muwazanah ikhwanul muslimin, yaitu seseorang harus ditimbang, lihat juga kebaikannya, jangan kejelekannya saja. Nah, ya. Jadi tidak boleh dicela kalau ada kejelekannya, karena dia juga punya banyak kebaikan. Nah. Ya. Maka itu konsep muwazanah ikhwan muslimin. Idza urida darsu hayatihi wa ma'rifati sirati, jika ingin ya mempelajari kehidupannya, ya biografinya, mengenal perjalanan hidupnya. Wa dzalika ma tawakhainahu huna, ini yang kami lakukan di sini, kata dia. Nah. Ya. Kemudian Syekh Rabi menerangkan panjang lebar ya apa-apa yang ada pada ucapan dia tadi, ya kita akan dengar nanti insyaallah, dan sedikit banyak kalian sudah memahami intinya bahwa Al-Qasimi di sini ya menyelisihi nusus Al-Quran dan As-Sunnah yang memerintahkan kepada rakyat untuk bersabar terhadap kedzaliman pemerintah. Ya. Dan tetap memberikan hak pemerintah. Tidak boleh dicaci, tidak boleh dimaki, apalagi melakukan pemberontakan. Ya. Itu adalah akidahnya kaum khawarij, kaum teroris yang batil. Nah. Meskipun tidak boleh ditaati dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ya, dia mendukung kelompok Khawarij. Kemudian apa lagi? Dia membela Jahm Ibn Safwan dan berusaha membela dia, ya. Dia berusaha dipelintir ya kasus pembunuhan Jahm. Nah, dia mengatakan itu adalah urusan politik. Nah, yakni seakan-akan dia mengatakan yang salah adalah penguasa Umayyah. Nah, padahal dia sendiri yang memberontak. Nah, sudah kita dengar betapa dahsyatnya dia. Na'udzubillah menjadi mata-mata orang kafir, memerangi kaum muslimin. Tayyib. Kemudian mengatakan bahwa Jahm ini adalah mujtahid. Nah, kemudian mencoba membela diri, setelah itu mengatakan saya tidak bermaksud untuk membela Jahm. Saya bukan orang yang suka membela golongan tertentu. Saya bukan orang yang fanatik, saya bukan orang yang taklid. Nah, na'udzubillah dari kesesatan yang seperti ini. Nah, lebih lengkapnya kita akan dengar nanti keterangan bantahan Syekh Rabi terhadap ucapan Jamaluddin Al-Qasimi ini. Ya, kutu bersabar. Barakallahu fikum. تفضل وجزاكم الله خيرا. سبحان الله وبحمده لا إله إلا الله.